Bolehkah menahan buang angin saat melaksanakan sholat? Ini juga diperselisihkan oleh ulama tentang hal ini. Namun perlu dilihat kepada kondisi yang bersangkutan, ya, orang tersebut. Kalau dia dengan menahannya membuat sholatnya kacau, ya, nggak konsentrasi pada sholatnya, menghilangkan kehusuannya, menghilangkan yakni fokusnya dalam sholat itu, maka jangan menahannya, ya. Dan Nabi sudah memberikan suatu bimbingan dalam hal ini. La salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan. Ya. Namun kalau misalnya dorongan untuk buang angin tersebut tidak membuat hilangnya kehusuan dan terkiz atau konsentrasinya dalam sholat, maka ini sebagian ulama mengatakan makruh, ya, tidak sampai kepada haram.